perhatian usul-usulnya padaan udah tolong tinggalkan. Adi apa utan hati, tenangkanlah diri. Rusuh adia tanggungkan, udah pun marah sokan. Mandag yang kau